melepaskan diriku, terpaksa melepaskan cintamu yang serapuh, dahanan kering usang yang akhirnya kan patah, terhempas gemeretak. Oh sungguh memilukan, tak dapat ku sayang, sentak bukan kemati cerita kasih kita, rupanya seketika setelah merelakan, setelah kau bisikkan sekukus janji-janji, tergamak kau mungkin. Janji-janji tergamak kau mungkiri.